tetes sembun pagi, pancaran wajahmu selalu memberi semangat hidupku di siang dan malam. Tak pernah ku bosan untuk selalu menatapmu. Sembah